Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu akhirahu sholatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih meneruskan tentang kesunahan doa kunut, yaitu kesunahan yang dibaca setelah melakukan atau membaca doa kunut, yaitu membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah musholli selesai membaca doa kunut, disunahkan setelahnya bersolawat dan juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Walatusannu awalahu. Kesunahan ini, kesunahan membaca solawat dan salam, tidak disunahkan di permulaan kunut. Jadi kesunahannya diucapkan setelah kunut. Wa yazidu fihi man marra. Kunuta Umar. Bagi makmum, selain makmum ya, jadi man marra ini seperti halnya penjelasan berikutnya. Seperti halnya penjelasan sebelumnya, yaitu isinya adalah munfarid dan juga imamu qaumin mahsurin radu bitatwil. Orang yang sholat sendiri dan juga imam dari makmum yang terbatas dan semua makmum ridho atau rela dengan panjang sholatnya imam. Bagi dia berdua disunahkan untuk menambah kunut Umar. Jadi setelah membaca kunut yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, setelah itu disunahkan membaca kunut Umar. Alladzi kana yaqnutu bihi fi subhi. Yang kunut ini dibaca oleh sahabat Umar di saat beliau melakukan sholat subuh. Wa huwa Allahumma inna nasta'inuka. Ini cukup panjang ya, kunutnya cukup panjang. Arti dari kunut ini, Allahumma wahai Allah, ya Allah, inna nasta'inuka. Sesungguhnya kami meminta pertolongan kepada engkau, wa nastaghfiruka dan meminta ampunan kepada engkau, wa nastahdika dan meminta hidayah atau petunjuk kepada engkau, wa nu'minu bika dan kami beriman, kami percaya kepada engkau, wa natawakkalu 'alaika dan kami pasrah kepada engkau, wa nusni 'alaikal khaira kullah dan kami memuji kepada engkau atas semua kebaikan yang kau berikan. Nasykuruka, kami bersyukur kepada engkau. Wala nakfuruka, dan kami tidak kufur kepada engkau. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka, dan kami meninggalkan orang-orang yang tidak mengikuti perintah-perintah engkau, orang-orang yang durhaka kepada engkau dengan melakukan kemaksiatan. Allahumma wahai Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Walaka nusalli, dan karena engkau kami melakukan ibadah sholat. Wa nasjudu, dan kami sujud. Wa ilaika nas'a, dan kami pergi menuju kepada engkau. Wa nuhfidu ay nusri'u, dan kami bergegas cepat ya, menuju dengan cepat ke arah engkau. Narju rahmataka, kami mengharapkan rahmatmu, rahmat engkau. Wanahsya adzabak, dan kami takut kepada siksa engkau. Inna adzabakal jidda bil kufari mulhik, sesungguhnya adzab engkau yang nyata akan bertemu, akan menimpa kepada orang-orang yang kafir, kepada orang yang tidak menyembahmu. Walam maka nakunutus subhil matkuru awalan sabitan anin nabi kuddima ala hadha. Dan apabila ada seseorang yang membaca dua kunut, yaitu kunut yang sudah dijelaskan pertama dan kunut Sayyidina Umar ini, maka kunut Sayyidina Umar ini kesunahannya dibaca setelah bacaan kunut yang pertama. Karena kunut yang pertama itu adalah kunut yang terriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dikarenakan kunut subuh yang sudah dijelaskan di video sebelumnya merupakan kunut yang datang dari Nabi, maka kunut itu didahulukan daripada kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Famin sama law arada ahaduhuma faqat iktasara alal awal. Oleh karena itu, bila ada seorang musolli yang memilih salah satu dari dua kunut saja, dia disunahkan untuk memilih kunut yang pertama. Walayata'ayyanu kalimatul kunut. Kalimat kunut ini tidak tertentu, tidak ada ketentuan yang harus dibaca untuk mendapatkan kesunahan kunut. Fayujzi'u anha ayatun tadhammana du'aan in qasadahu. Jadi kunut, kesunahan kunut bisa didapatkan dengan membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran yang berisikan doa. Dan disyaratkan harus ada tujuan membaca kunut. Jadi walaupun yang dibaca adalah ayat Al-Quran, tetapi tidak diperbolehkan ada niatan membaca ayat. Harus ada niatan membaca kunut. Contoh ayat Al-Quran yang mengandung doa adalah ka akhiril baqarah, seperti ayat yang ada di akhir surat Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, hingga akhir ya. Wa kadza du'aun mahdun walau ghairu ma'thurin. Seperti halnya membaca ayat Al-Qur'an, kesunahan kunut juga bisa didapatkan dengan doa, doa yang mahdun, doa yang murni, kalimat-kalimat yang hanya digunakan untuk berdoa saja. Walau ghairu ma'thur, walaupun doa itu tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Qala Syekhuna, walladhi yutajahu annal qanita linazilatin ya'ti bi kunutis subhi thumma yahtimu bi su'ali raf'i tilkan nazilah. Ibnu Hajar berkata bahwa pendapat yang kuat adalah seorang yang kunut dikarenakan bencana, kunut nazilah, kesunahannya adalah dia membaca kunut sholat subuh, lalu setelah itu baru meminta kepada Allah agar bencana yang telah terjadi dihilangkan oleh Allah. Rafi tilkan nazilah. Wajahrun bihi. Ini kalau menurut saya bisa juga dibaca jahrun ya, bisa juga dibaca kalimat isim bukan kalimat fiil. Wajahrun bihi. Wajahara ya. Ini ada fa'ilnya di kata imam ini. Wajahara bihi ayal kunuti nadban imamun. Bagi imam disunahkan mengeraskan bacaan kunut. Walau fi sirriyah, walaupun kunut yang dilakukan di dalam sholat yang kesunahannya membaca pelan. La ma'mumun lam yasmahu wa munfaridun fayusirroni bihi mutlakon. Kesunahan keras tidak disunahkan untuk makmum yang tidak mendengarkan bacaan kunut imam, dan juga tidak disunahkan bagi orang yang sholat sendiri. Bagi dia berdua, yaitu makmum dan munfarid, dia kesunahannya membaca kunut dengan pelan. Baik kunut yang dilakukan itu di dalam sholat yang kesunahannya keras maupun sholat yang kesunahannya pelan. Wa amana jahran makmumun sami'a kunuta imamihi lidu'a'i minhu. Bagi makmum disunahkan untuk mengucapkan amin dengan keras bila dia mendengarkan kunut imam. Kesunahan ini untuk mengamini doa yang dibaca oleh imam. Jadi doa yang dibaca oleh imam di dalam kunut itu disunahkan bagi makmum untuk mengamini. Wa minad du'ai as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa yu'minu laha alal aujah. Termasuk dari doa di dalam kunut adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang makmum seorang makmum disunahkan untuk mengamini di saat imam membaca solawat kepada Nabi, menurut pendapat aujah. amma sana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhirihi fa yaquluhu sirran. Dan bacaan kunut yang berupa pujian kepada Allah, berupa sana, makmum tidak disunahkan mengamininya, tetapi disunahkan untuk mengucapkan pujian itu dengan pelan. Jadi makmum memuji Allah, imam memuji Allah, makmum juga memuji Allah, tidak mengamini bacaan imam. Tetapi kesunahan bagi makmum dibaca dengan pelan. Sana atau pujian kepada Allah di dalam kunut adalah kalimat fa'innaka takdi hingga akhir. Amma makmumun lam yasma'hu au sami'a sautan la yafhamuhu wa yaknutu sirran. Bagi makmum yang tidak mendengarkan bacaan kunut dari imam atau mendengarkannya tetapi suara imam tidak bisa difaham, maka kesunahan baginya adalah membaca kunut sendiri dengan pelan. Wa kuriha li imamin, wallahu a'lamu bisawabi.